Apakah ada dalil yang melarang menyia-nyiakan waktu? Kalau nas khusus, jangan menyia-nyiakan waktu, wallahu a'lam. Kalau nas khusus tentang ini, namun ayat hadis kandungannya menunjukkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seorang satu jiwa itu melihat apa yang akan dia usahakan untuk keesokan harinya. Menunjukkan seorang harus memperhatikan waktunya, apa yang akan dia usahakan besok. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Menunjukkan anjuran untuk memanfaatkan waktu. Nah, ini dan masih banyak lagi. Ya. Ni'matan maghbunun fima kathirun minan nas. As-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak dari kalangan manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan ini. Nikmat kesehatan dan kelonggaran waktu. Menunjukkan anjuran untuk memanfaatkan waktu yang ada.